te li loba moko rombo mo inanga e kobika loba mponanga e yaya loba se li loba moko rombo mo inanga e kobika loba mponanga e yaya o loba ki li loba moko na bomo ya mosali a santenye ya biki samaki o loba ki li loba moko na bomo ya mosali a santenye ya biki Maki Lazare na kunda Amo a sufi Lazare se kwaki Lazare na kunda Amo a sufi Lazare se kwaki Loba ponangai Loba ponangai Loba ponangai Povote kweya Loba ponangai Loba ponangai, loba ponangai, maladie si la. Loba, loba, loba na bika. Misore mona, na singe loba, loba na mona e. Loba, seliba e kweya. Loba, loba. Fais la différence, je te glorifierai.